إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita Masail Jahiliyah, yaitu tentang adat istiadat jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang ke-34 adalah inkarun nubuwat, pengingkaran mereka terhadap kenabian, khususnya kenabian beliau, kenabian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif, inkarun nubuwat wa kanu yaquluna ma haka Allah anhum, bahwa mereka orang-orang jahiliyah di antara kebiasaan mereka adalah mengingkari kenabian para rasul dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengucapkan seperti apa yang Allah kisahkan di dalam surat Al-An'am ayat 90 dan 91. Allah berfirman, ulaika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadih قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله سبحانه وتعالى berfirman, أولئك الذين هدى الله, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهُ, maka dengan petunjuk mereka ikutilah. Ini ayat dalam surat Al-An'am setelah mengkisahkan para anbiya, setelah menceritakan kisah-kisah para nabi dan dakwah-dakwah mereka, Allah menyatakan ulaikal ladina hadallah, mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, yakni para rasul adalah orang-orang yang membawa petunjuk dari Allah SWT. Maka Allah perintahkan kepada seluruh manusia, fabihudahum muqtadih, maka dengan petunjuk mereka ikutilah, yakni ikutlah dengan bimbingan para rasul, ikutilah petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Ini maknanya. Dan kemudian Allah katakan, qul la as'alukum 'alaihi ajra, Allah perintahkan kepada nabinya, katakan aku tidak meminta kepada kalian bayaran, in huwa illa dzikra lil 'alamin, tidak lain apa yang aku sampaikan kecuali zikra, peringatan, yakni dakwah dan peringatan dari ancaman-ancaman Allah SWT dalam neraka dan kabar gembira dengan jannah bagi siapa yang mau mengikutinya. maka apa yang aku sampaikan bukan karena aku butuh harta, bukan karena aku menginginkan dunia, bukan aku menginginkan bayaran, hanya saja aku sampaikan kepada kalian sebagai dzikra lil alamin, untuk peringatan bagi seluruh alam. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi." Namun mereka, kaum-kaum yang didatangi para rasul itu, "Ma qadarullaha haqqo qadrihi." Mereka tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Kalimat qadarullah haqqo qadrihi maknanya adalah tidak bisa mengenali kedudukan Allah yang sebenar-benarnya. Yani mereka menyangka Allah dengan prasangka yang salah. Mereka menduga dengan dugaan-dugaan yang konyol, dugaan yang bodoh. Apa dugaan-dugaan mereka? Idqalu, ketika mereka berkata, "Ma anzalallahu ala basharin min syai." Allah tidak pernah menurunkan kepada seorang manusia pun sesuatu apapun. Apa ini? Penolakan terhadap risalah kenabian para rasul. Penolakan tentang berita diturunkannya wahyu kepada mereka. Ditolak oleh jahiliyah dengan kalimat, "Ma anzalallahu ala basharin min syai." Allah tidak pernah menurunkan kepada seorang manusia pun apapun. Yani tidak pernah menurunkan apapun kepada seorang manusia pun. Enggak pernah menurunkan wahyu, enggak pernah mengutus rasul, itu maknanya. Maka Allah katakan, "Ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka tidak bisa mengenali Allah dengan sebenarnya, dan mereka tidak bisa mendudukkan Allah pada kedudukan yang sebenarnya, dan mereka menyangka dengan prasangka yang salah, dengan prasangka yang bodoh, bahwa Allah tidak mengutus para rasul, bahwa Allah tidak menurunkan ayat-ayatnya, Allah tidak pernah menyampaikan wahyunya. Ini karena kebodohan mereka, sehingga mereka berprasangka dengan prasangka yang salah. Qul, Allah perintahkan selanjutnya, katakanlah, "Man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa." Kalau kalian mengingkari hal tersebut, lantas siapa yang menurunkan kitab kepada Musa alaihi salam? "Man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa." Siapa yang menurunkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa? "Nuran wa hudan linnas," sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. "Yang taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira," yang kalian jadikan kitab tersebut sebagai kertas-kertas, yang kalian sampaikan sebagiannya dan kalian sembunyikan kebanyakannya. Yani Allah Maha tahu bahwa Yahud menyembunyikan kebanyakan dari ayat-ayat Allah dalam Taurat, disembunyikan. Yang dibuka hanya sedikit. "Tubdunaha," kalian buka sebagiannya. "Wa tukhfuna katsira," dan kalian sembunyikan kebanyakannya. Kebanyakan kalian sembunyikan. Baik, kitab yang kalian sembunyikan kebanyakannya dan kalian buka sedikit, itu siapa yang menurunkan dan siapa yang menyampaikannya kepada Musa? Qul, katakan, siapa yang menurunkannya kepada Musa? "Wa 'allimtum ma lam ta'lam ma lam ta'lamu antum wala abaukum." Bahkan dengan kitab tersebut kalian menjadi berilmu yang tadinya kalian tidak tahu, dan bapak-bapak kalian juga tidak tahu. "La ta'lamu antum wala abaukum," yang tadinya kalian dan nenek moyang kalian tidak mengerti, tiba-tiba jadi mengerti dengan kitab tersebut. "Man anzalahu," siapa yang menurunkannya? "Qulillah," katakan Allah. "Tsumma darhum," katakan Allah lah yang menurunkannya. Kemudian Allah perintahkan pada nabinya, "Darhum fi khawdihim yal'abun." Biarkan mereka, biarkan mereka dalam khawd mereka, mereka bermain-main. Khawd adalah satu kalimat yang menunjukkan jalan yang tidak tentu arah. Itu khawd namanya. Yani ketika orang dalam keadaan masuk dalam satu tempat dan dia tidak bisa keluar, terus berputar-putar di dalamnya, itu disebut khawd juga. Maka biarkan mereka dalam kesesatan mereka, mereka bermain-main. Yani mereka dalam keadaan bermain-main, mengucapkan kalimat-kalimat yang dusta, mengingkari kenabian, mengingkari kerasulan, mengingkari Al-Quran, biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Kalimat darhum, biarkan mereka setelah perintah untuk menyampaikan. Jangan salah paham. Bukan artinya mereka dibiarkan tidak didakwahi, sudah didakwahi. Allah katakan, kul, sampaikan pada mereka, katakan pada mereka, aku tidak meminta bayaran dari kalian, dan aku hanya menyampaikan sebagai peringatan untuk kalian. Tanyakan pada mereka, siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa? Qulillah, katakan Allah. Bukankah Allah yang menurunkan? Kalau kalian percaya bahwa pernah diturunkan satu kitab kepada Nabi Musa, kenapa kalian tidak percaya bahwa telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa kalian percaya bahwa Nabi Musa diutus sebagai Rasul, tapi kalian tidak percaya bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul? Maka Allah SWT mengingatkan mereka dengan apa yang mereka percayai, yaitu tentang Nabi Musa dan tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka percaya, hanya saja mereka yukhuna kathira, mereka menyembunyikan Taurat, sebagian besarnya mereka sembunyikan. Perhatikan tafsir ayat ini. Tafsir hadhil ayah, yaitu kalimat wa ma qadarullah haqqa qadri, ini syuru'un bi taqriri amrin nubuwah. Di sini mulai masuk pada penetapan urusan kenabian. Ba'dama haka subhanahu an Ibrahim, setelah Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim dzakara dalil tauhid, Nabi Ibrahim telah menyampaikan bukti-bukti keesaan Allah, wa ibtal syirik, Nabi Ibrahim telah membatalkan, menjelaskan kebatilannya syirik-syirik, ini batilnya kesyirikan-kesyirikan, maka qarrara subhanahu dzalika bi afsahid dalil bi awdahi wajhih, dan telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian dengan sejelas-jelasnya, dengan sefasih-fasihnya dalil, dengan sejelas-jelasnya pemaparan. Maka Allah katakan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka sungguh tidak bisa mengenali Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Berarti kalimat haqqa qadrihi maknanya adalah ay haqqa ma'rifatih, sebenar-benar pengenalan. Wa anta'dihim, dan sebagian para mufassirin menyatakan ma'azzamullaha haqqa ta'zimih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar keagungan. Yani tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya keagungan. Idqalu, ketika mereka berkata munkirina li bi'atsatir rusul, ketika mereka berkata satu kalimat yang mengandung pengingkaran terhadap dibangkitkannya para rasul, pengingkaran terhadap diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Kafirina bi ni'amihil jalilah fihima, berarti mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan adanya dua perkara tadi, yakni dengan diturunkannya kitab Al-Qur'an, dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dengan diutusnya Rasul, dengan diturunkannya kitab. Tetapi musyrikin jahiliyah dan juga jahiliyah dari kalangan Yahudi, mereka dalam keadaan betul-betul menentang dan menolak kebenaran tadi dengan pengingkaran-pengingkaran. Ma anzalallahu ala basharin min syai', Allah tidak pernah menurunkan kepada seorang pun sesuatu apapun. Ay syai'an minal asya, yani tidak pernah menurunkan sedikit pun perkara apapun, enggak pernah menurunkan wahyu, enggak pernah menurunkan ayat, enggak pernah menurunkan kitab, enggak pernah menurunkan Al-Qur'an. Ini ucapan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama dari kalangan ahli tafsir berselisih tentang siapakah yang dimaksud. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini yang mengatakan ma qadarullah, atau yang mengatakan ma anzalallahu ala basharin min syai'? Siapa yang dimaksud? Apakah musyrikin jahiliyah atau ahlul kitab Yahudi? yani ikhtalafu fi qa'il dzalikal qaul asy-syani'. Mereka berselisih tentang siapakah yang mengucapkan ucapan yang jelek tadi, ucapan yang kurang ajar tadi, yaitu kalimat Allah tidak menurunkan apapun dan Allah tidak pernah mengutus siapapun. Ini ucapan siapa yang dimaksud? An Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid, annahum musyriku Quraisy. Bahwa mereka yang dimaksud adalah musyrikin Quraisy, demikian kata Mujahid. Adapun jumhur, kebanyakan para mufassirin, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Yahudi. Kenapa yang dikatakan adalah Yahud? Kenapa mereka jumhur, kebanyakan para mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Yahudi? Karena ayat berikutnya, apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya Allah mengingatkan mereka tentang Musa. Kalau begitu, siapa yang menurunkan kitab kepada Musa? Dari sini ada qarinah, ada tanda-tanda bahwa yang dimaksud adalah orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada siapapun, maka dibantah oleh Allah. Bagaimana pendapat kalian tentang kitab yang turun pada Nabi Musa? Wa muraduhum min dzalika ta'an fi risalatihi. Tentunya ucapan tadi, apakah dari musyrikin ataupun dari Yahudi, adalah ucapan yang mengandung cercaan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, yakni penentangan dan cercaan terhadap kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan ala sabilil mubalaghah, bahkan dengan kalimat yang sangat tinggi pencercaannya, yakni cercaan yang sangat dahsyat, kalimat yang sangat syeni', yang sangat jelek. Tidak hanya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, tapi mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun, Allah tidak pernah mengutus siapapun. Ini mubalaghah, berlebih-lebihan, melampaui batas. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka sebagai bantahan, ala sabilil ilzam, qul man anzalal kitab, kalau kamu mengatakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu apapun, baik, sekarang siapa yang menurunkan kitab kepada Musa alaihissalam? Kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, siapa yang menurunkannya? Kalau kalian mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun, fa innal murad annahu ta'ala qad anzala at-taurat, maka yang dimaksud dalam ayat ini jelas bahwa Allah telah menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Maka tidak ada jalan bagi kalian untuk mengingkari adanya kitab berikutnya yang Allah turunkan. La sabila lakum ila inkari dzalik, enggak ada alasan kalian untuk mengingkari kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada alasan. Kalau alasannya Allah enggak pernah menurunkan kitab, kalian sendiri berkata bahwasanya Musa mendapatkan kitab Taurat dari Allah, yang kalian buka sebagian kecilnya dan kalian sembunyikan sebagian besarnya. Apakah lupa kalian bahwa itu kalian katakan dari Allah? Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini sebagaimana dikatakan oleh jumhur bahwa yang dimaksud adalah Yahudi. Falam tujawizu falima tujawizuna inzalal la tujawizuna inzalal Qur'an ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lima, karena apa? La tujawizun, karena apa kalian menganggap tidak boleh, tidak mungkin diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, padahal kalian meyakini telah diturunkan kitab-kitab sebelumnya kepada para rasul. Wal kalamu fi itsbati nubuwat mufassal fi ghairi hadzal mawdhi', dan tentunya penjelasan tentang bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak dan rinciannya bukan dalam pembahasan ini. Wal maqsud anna inkaraha min sunan jahiliyah, karena yang dimaksud di dalam bab kita ini adalah hanya menerangkan bahwasanya penolakan kenabian Nabi Muhammad SAW itu termasuk kebiasaan jahiliyah, termasuk adat dari adat-adat jahiliyah, apakah musyrikin ataupun ahlul kitab. Wa min nasil yaum katsir, dan di antara manusia hari ini yang berpendapat dengan pendapat jahiliyah seperti ini sangat banyak. mimman huwa ala syakilatihim, yaitu orang-orang yang serupa dan semirip dengan mereka dan menjalani jalan mereka. Ini juga ada di zaman akhir ini, padahal itu adalah kebiasaan jahiliyah, yaitu orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW dan mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanu fillah a'azakumullah, tentunya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, Buddha dan Hindu ataupun agama-agama lain, agama-agama kafir, mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melecehkannya dan menghinakannya. Kata mereka, Muhammad itu adalah orang jenius. Kelihatannya pujian kan? Ternyata bukan pujian. Ya, jenius. Karena dia bisa menulis satu kitab yang demikian hebatnya, yaitu Al-Quran. Pujian apa cercaan ini? Jangan kalian terpukau dengan kalimat jenius dan masuk di Guinness apa jenius book, apa namanya itu, buku khusus untuk orang-orang yang istimewa. Bahkan dimasukkan Nabi Muhammad nomor satu, orang yang paling istimewa dari orang-orang yang istimewa di dunia ini pertama adalah Muhammad, kata mereka. Ini bukan pujian. Ini sama seperti jahiliyah dulu untuk mengatakan karena betapa hebatnya dia di masa itu sudah menulis satu buku yang demikian hebatnya, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya di balik kalimat yang kelihatannya pujian adalah kalimat pengingkaran terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Menganggap bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Kata mereka itu karangan dia dan hebat sekali. Kelihatannya memuji kan? Padahal itu jelas-jelas kafir dan pengingkaran terhadap kenabian. Baik, bagaimana kalian jawab? Sesungguhnya sangat banyak jawabannya. Pertama, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabiul Ummi, Nabi yang tidak membaca, tidak menulis. Bagaimana dikatakan menulis kitab? Satu. Yang kedua, bahwa Nabi SAW tidak pernah belajar kepada pendeta, tidak pernah belajar kepada Nasrani ataupun Yahudi ketika itu, dan tidak pernah mendengar dari orang-orang di luar Makkah atau di luar Hijaz. Tetapi kenapa Rasulullah SAW di dalam Al-Quran mengkisahkan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Shu'aib, para anbiya dikisahkan dalam Al-Quran? Dari mana Nabi Muhammad tahu Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah-kisah tersebut? Padahal beliau tidak bisa membaca Taurat dan Injil. Oh, mungkin nyontek dari kitab Taurat dan Injil. Dari mana dia bisa nyontek? Baca tak bisa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmahnya. Kenapa Allah jadikan beliau Sallallahu Sallam ummi? Bukan Allah tidak bisa untuk menjadikannya sebagai seorang yang qari, seorang yang membaca, tetapi sengaja Allah takdirkan beliau dalam keadaan ummi untuk membantah tuduhan-tuduhan yang akan muncul nanti. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu akan muncul tuduhan itu bahwa ini tulisan dan karangan Muhammad SAW. Ternyata Allah sudah bantah sebelum mereka ngomong, bahkan sebelum lahir, sebelum kakeknya, bapaknya kakek lahir, sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berbicara seperti itu belum lahir, bukan dianya, bapaknya, neneknya, kakeknya belum lahir, sudah ada jawabannya. Rasulullah menyatakan, ma ana biqari, ma ana biqari, ketika di Gua Hira. Aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Ikhwan fillah a'azakumullah, bantahan ketiga setelah kisah-kisah tadi, yang tentunya kisah itu para anbiya, Rasulullah SAW tidak membacanya dari Taurat dan Injil, tetapi ada dalam Al-Quran. Juga kisah-kisah tentang yang akan datang. Kisah-kisah yang akan datang, dari mana beliau tahu? Manusia biasa, bukan Rasul, tidak akan tahu. Dan Rasul, karena diberitahu oleh Allah, dia tahu. Maka tinggal pilih mana yang mungkin. Kalau sebagai manusia biasa menulis cerita tentang yang akan datang dan betul terjadi, maka tidak lain dia adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah, dan ucapan tadi ucapan Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah, bahkan berita-berita tentang yang akan datang ini bukan hanya berita-berita hari kiamat, berita-berita akhir zaman, berita-berita akhirat, surga dan neraka, bahkan berita yang akan datang tapi masanya dekat, yang akan datang tapi dekat sekali, sehingga bisa dibuktikan oleh mata-mata mereka sendiri, mata-matanya musyrikin sendiri. Apa contohnya? Contohnya Rasulullah SAW bacakan ayat yang turun ketika itu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Disebutkannya ayat ini, diturunkannya ayat ini dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Iya kan? Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Arab, khususnya Quraisy, di tempat yang tinggi di sebuah bukit, kemudian Rasulullah SAW katakan pada mereka bahwasanya aku adalah Rasulullah yang diutus pada kalian. Maka Abu Lahab marah dengan muka yang merah, menyatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami?" Dicerca, dimaki dengan kalimat "Tabban laka ya Muhammad" oleh Abu Lahab. Maka dibacakan ayat yang turun, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Kemudian Allah katakan di dalam ayat itu, "Sayasla naran dzata lahab." Dia akan masuk neraka yang memiliki lidah-lidah api. Ikhwan fillah na'azakumullah, dalam keadaan Abu Lahab masih hidup, masih berjalan di muka bumi, tapi sudah diberitakan bahwa dia akan masuk neraka. Bayangkan kalau Abu Lahab masuk Islam, masuk surga atau masuk neraka? Hah? Masuk surga kan kalau masuk Islam. Artinya ayat itu menunjukkan Abu Lahab tidak akan masuk Islam dan mati akan dalam keadaan kafir. Padahal masih hidup. Dan terbukti Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Sehingga benar ayat tadi, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka. Coba kalau bikinan manusia, celaka dia, akan masuk neraka dia. Tiba-tiba masuk Islam. Wah, diganti ayatnya, dirubah. Oh, ternyata masuk Islam. Enggak jadi tabat, enggak jadi sayasla naran dzata lahab. Diganti yasfiruhu, kan begini. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini bukti bahwa Al-Quran bukan tulisan karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan keempat, di dalam Al-Quran ada teguran terhadap beliau. Apakah mungkin beliau menegur dirinya sendiri? Bahkan kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang tentunya orang-orang dalam keadaan tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Seperti urusan di rumahnya, ketika Rasulullah SAW menyatakan aku tidak akan minum madu lagi, ketika istri-istrinya dalam keadaan membuat sesuatu ucapan bahwa madunya mungkin jelek karena baunya enggak enak, karena madunya dikasih, diberikan oleh istri yang lain, istri yang ini cemburu, karena cemburu mencerca madu tadi. Wah, ini kamu habis minum apa ini, berarti madunya jelek ini. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak akan minum madu lagi. Tiba-tiba turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan untuk dirimu sesuatu yang Allah halalkan untukmu hanya karena mencari keridhaan istrimu? Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kalau manusia biasa bukan nabi dan itu ngarang sendiri, enggak akan dia memasukkannya ke dalam karangannya, iya kan? Enggak akan memasukkan ke dalam kitabnya. Ah, malu saya. Oh, teguran seperti ini dimasukkan begitu. Ya toh, tapi kenyataannya dimasukkan dan tidak dikurangi sedikit pun. Berarti bukan dari dia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata penulis, bukan tempatnya di sini. Saya sampaikan secara ringkas saja bahwa itu menunjukkan Al-Quran jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengingkaran terhadap kenabian Nabi Muhammad, pengingkaran terhadap Al-Quran bahwa itu kitab yang Allah turunkan, ini adalah kebiasaan jahiliyah, ucapan kuno, ucapan kuno, ucapan orang-orang dulu, orang-orang yang jahiliyah. Berarti orang-orang yang sekarang ini melecehkan dengan membuat karikatur-karikatur Nabi Muhammad SAW. Wah, ini kurang ajar. Ya, dari dulu mereka, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, benci kepada umat Islam dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran. Itu sejak dulu, sejak zaman jahiliyah sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Walan tarda, enggak akan ridha orang-orang kafir. Walan tarda kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha kepadamu orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau ikut agama mereka, ikut milahnya mereka. Maka selama mereka dalam keadaan kafir Yahudi dan Nasrani, selama umat Islam masih tetap berpegang dengan keislamannya, mereka tetap benci dan mereka tetap mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari kitab Al-Quran dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.